الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Setelah selesai dari pembahasan yang kedelapan khalifah berhubungan dengan adab seorang mudarris yang dibimbingkan oleh Imam Ibnu Jamaah dalam poin yang ke-8 tersebut untuk menguji, meminta kepada para thalabah mengulangi dan menyetor hafalan-hafalan mereka. Juga memberikan semangat bagi yang benar dan terkadang dan memberikan celaan dan hardikan kepada mereka-mereka yang menyepelekan. Kita masuk pada poin yang ke-9. Qala rahimahullahu ta'ala, idza salaka at-talibu fi tahsili fawqa ma yaqtadihi haluhu aw tahmiluhu taqatuhu wa khafa shaykhu dajarahu awsahu birrifqi binafsi wa dhakkarahu biqawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam innal mumbatta la ardan qata' wala dhahran abqa. Poin yang ke-9 alhamdulillah. Apabila seorang talib dia menempuh usaha dalam menghasilkan ilmu, tapi di atas kemampuan yang dia miliki. Yaitu fawqa ma yaqtadihi halu, di atas hal yang seharusnya keadaan dia itu tidak bisa mencapai itu. Atau di luar batas kemampuan dia ini secara mudah. Dan khawatir guru tadi, akhirnya murid tadi malah akan dojar. Dalam artian akhirnya jengkel, kemudian putus asa, meninggalkan thalabul ilm. Maka ketika melihat yang seperti ini, hendaknya dia memberikan wasiat untuk seseorang bersikap rifq terhadap diri sendiri. Dalam artian, jalani dengan sabar, tidak usah terburu-buru, tidak usah membebani diri dengan hal yang tidak dimampui. Karena terkadang semangat, alhamdulillah, semangat tapi tidak mendapatkan bimbingan, akhirnya sembarangan. Misalnya, sudah semangat, pokoknya saya seharian mau menghafal Al-Quran, saya target one day one juice, satu hari satu juice. Iya, satu hari satu juice, tapi besok berhenti. Setelah selesai itu tidak berhenti. Kalau mau murojaah lagi berat. Untuk ukuran kita, ikhwanillah, kita tidak seperti Hafidz Al-Hakami. Dalam biografi beliau, ikhwanillah, Hafidz Al-Hakami yang beliau mati muda dalam keadaan belum menikah juga. Tapi masya Allah, termasuk di zamannya, diibaratkan sebagai ayat dari ayat-ayat Allah tentang kekuatan hafalan. Dalam posisi muda. Padahal asalnya seorang penggembala. Dari keluarga yang bukan keluarga alim. Makanya ketika bertemu dengan seorang ulama di zaman itu, saya lupa namanya, melihat anak ini, ada firasat anak ini masya Allah. Akhirnya diberi beberapa bait syair untuk dihafal, langsung bisa hafal. Akhirnya diambil, dididik dan ilmu agama. Karena seorang yang memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan hafalnya, anugerah, jangan sampai tersia-siakan. Beliau menghafal sehari, di siang hari, alhamdulillah, satu juz, malam harinya bisa mengimami manusia salat tarawih satu juz. Kita tidak seperti itu. Jadi ya, lihat kemampuan diri. Semangat boleh, tapi harus juga melihat kemampuan diri kita. Kalau sampai membebani diri dengan hal yang tidak dimampu, ya butuh dinasihati. Cuman kebanyakan yang kita evaluasi sebenarnya mampu, tapi tidak ada semangat. Ini yang jadi masalah sekarang. Yang jadi masalah kebalikannya ini. Makanya jangan kemudian adab yang ke-9 ini jadikan apa patokan. Sudah, yang penting jangan membebani diri. Disuruh murajaah 1 juz. Ah, ini tidak kuat 1 juz, jangan membebani diri. Nanti apa? Nanti stres. Padahal sudah dihafal. Nah, sudah hafal 15 juz. Suruh murajaah 1 juz harusnya enteng. Ya. Nah. Jadi masalah kita bukan di sisi ini. Masalah kita pada sisi sebenarnya mampu, cuman apa? Semangatnya kurang. Cuman kita baca dulu posisi ini, dan ini tanbih agar jangan apa? Jangan diterapkan pada diri kalian. Nah, pada diri kalian. Nah, apabila mendapati misalnya memang semangat sekali, ya sudah, pokoknya saya mau ngapal Bukhari dengan sanadnya. Nah, saya mau ngapal Bukhari dengan sanadnya. Nah, ini butuh dinasihati ya. Sulit ya khani fila. Ngapal matannya saja untuk Bukhari ya khani fila, untuk mengkaitkan bab per bab. Karena Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, na'am beliau, na'am, sering mengulang-ulang satu hadis dan mengambil sisi pendalilan saja. Nah, sehingga seorang yang tidak betul-betul paham mengapal ya, na'am mungkinnya sulit. Makanya kemudian na'am ada ikhtisar. Nah, dibuat ringkasannya, dikumpulkan lafaz-lafaznya. Nah, seperti ikhtisar yang dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, dalam kondisi seperti ini ya butuh memang dinasihati. Untuk apa? Sudah ngapal matan saja antum mungkin. Nah, di zaman sekarang itu sudah masya Allah. Nah, taib. Ini contohnya. Wadak karahu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya dia na'am mengingatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mumbatta la ardan qata' wa la dhahran abqa. Maksudnya bagaimana? Taib. Perhatikan catatan kaki. Yuqalu lirajul idzan qata'a bihi fi safarihi wa'atabat rahilatuh. Al-mumbatta ini dikatakan untuk apa? Untuk seorang laki-laki apabila na'am terputus di dalam safarnya dan kendaraannya sudah tidak bisa meneruskan perjalanan lagi. Na'am dinamakan orang seperti ini qad, na'am qadimbatta minal bats ay al-qata', yaitu telah terputus na'am jalan dia. Taim wa huwa mutawi'u batta. Ya, mutawa'ah dari batta maksudnya ini sisi sharaf ya khani fillah. Batta menjadi imbatta. Yuqalu na'am battahu wa abattahu. Yuridu annahu baqiya fi tariqihi ajizan nan maqsadihi la yaqdi wa tarahu wa la wa qad aqaba dhahru. Baik. Jadi maknanya kesimpulannya di sini yuridu annahu baqiya fi tariqi. Dia apa? Dia na'am ya tinggal di jalannya saja, sudah diam saja termenung. Nah, karena sudah tidak bisa meneruskan perjalanan, tidak mau, tidak bisa juga balik. Sudah terlalu jauh mau pulang, mau meneruskan juga tidak bisa. Akhirnya apa? La ardan qata' wa la dhahran abqa. Nah, dalam artian la ardan qata', yaitu dia tidak mampu meneruskan perjalanan, tidak bisa na'am memotong bumi, maksudnya apa? Meneruskan perjalanannya. Wala dhahran abqa, tidak pula apa? Ada tunggangan yang tersisa. Dalam artian sudah tinggal menunggu apa? Menunggu tumpangan kalau ada, kalau tidak ya sudah. Nah, kain tinggal menunggu kematian. Ini maksudnya. Ya, jangan sampai kondisi seorang seperti ini. Dalam artian dia sudah misalnya sudah kerahkan semua usahanya tapi tidak ada hasil, intinya seperti itu. Kerahkan usaha tapi karena keliru, kurang persiapan. Namanya mau perjalanan jauh, ya persiapan harus matang. Nah, cuman hadis ini alhamdulillah yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar sebagaimana dalam Kashful Astar, riwayatnya dhaif. Nah, dari jalan Yahya Ibn Mutawakkil Na'abi Aqil. An Muhammad bin Al-Mukaddir an Jabir dan Yahya ibn al-Mutawakkil seorang kadzdzab. Nah, walahu dzalika mimma yahmiluhu 'ala al-anati wal iqtisadi fil ijtihad. Dan yang semisal itu dari dalil-dalil yang akan membawa dia untuk seseorang bersikap anah, bersikap ta'anni. Dalam artian apa? Melangkah na'am pelan-pelan tapi pasti akhirnya itu lebih bagus daripada apa? Na'am buru-buru tapi akhirnya tidak bisa tercapai. Na'am. Wal iktisad fil istihad dan juga apa? Juga seseorang sedang-sedang di dalam apa? Dalam kesungguhan. Dalam artian tidak usah muluk-muluk. Sesuai kemampuan. Cuman sekali lagi ini bukan untuk kita. Nah, sebenarnya kebanyakan kalian mampu, cuman nah, semangatnya ini yang kurang. Baik. Wa kadzalika idza dhahara lahu minhu naw'u sa'amatin. Demikian pula apabila nampak pada diri seorang talib itu nama suatu apa keputusasaan atau jalin atau juga apa ya kejengkelan dalam artian sudah mutung sudah tidak ingin belajar lagi. Nah, dan ini musibah yang banyak menimpa para penuntut ilmu ikhwanillah. Nah, apalagi di zaman-zaman ini mereka-mereka yang orang tua sudah begitu berharap agar nah, anaknya keluar menjadi seorang yang saleh, bisa menyeru manusia kepada kebenaran, menyeru manusia ke jalan Allah, menjadi pengemban Al-Quran. Tapi ketika telah keluar pondok, nah, semuanya itu nah, hilang harapan juga. Karena pengaruh pergaulan, nah, pengaruh nah, juga apa, pengaruh tontonan, pengaruh nah, HP dan seterusnya. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini ya butuh ta'awun. Makanya butuh untuk dinasihati. Ketika ada sa'amah, ada dajar, ada keputusasaan atau juga ada apa? Sudah kejemuan. Dan ini memang mau tak mau ikhwani fillah terkadang muncul rasa jemu, rasa bosan. Nah, bagi sebagian orang ya muncul rasa bosan. Nah, ketika ada seperti ini, hendaknya banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa? Dan nah, berusaha mengobati kebosanan itu dengan hal-hal yang lain. Makanya nanti Ibnu Jamaah akan membimbingkan bagaimana seorang thalib akan bisa terus-menerus bisa belajar. Nah, misalnya bosan menghafal kanifilah. Bosan menghafal ya dari kegiatan lain. Bosan menghafal oh membaca. Nah, bosan untuk berpikir ya membaca kisah-kisah para ulama. Membaca kisah-kisah para salaf untuk membangkitkan semangat. Karena kalau kisah kan kita asik. Tapi kalau misalnya sedang belajar nahwu pusing atau belajar mustalah, belajar usul, ini kok ruwet butuh pikiran. Akhirnya nah, terasa bosan, ya cari yang lain. Nah, banyak cara ikhwanillah sebenarnya kalau kita ingin nah betul-betul apa? Betul-betul bisa tetap berada di jalan menuntut ilmu. Atau mabadi' dzalika na'am amarahu birrahah na'am wa takhfifil ishtighal na'am atau ya permulaan dari itu semua dalam artian na'am sebagai nasihat agar tidak putus asa ya diperintahkan untuk istirahat. Istirahat dulu biar apa muncul kembali semangat. Dan juga untuk apa? Meringankan kesibukan dalam artian yang mungkin kemarin sibuk sekali dalam membahas, dalam menghafal, ya diperingat. Sehingga tidak stres. Wa la yusiru 'ala at-thalibi bi ta'limi ma la yahtamiluhu fahmuh. Au sinnu wala bi kitabin yaqsuru dhinuhu an fahmih. Dan dalam cetakan yang lain itu sebenarnya lebih lebih tepat kan dari si makna, karena berhubungan dengan talib, yaitu bita'illumi. Perhatikan catatan kaki nomor 161. Nah, dalam nuskhah kha bita'illumi, dan ini lebih apa? Lebih sesuai, yaitu jangan seorang guru itu mengisyaratkan kepada seorang talib untuk mempelajari apa-apa yang pemahamannya tidak mampu dia, tidak nyampe. Baru belajar awal kita nahu, langsung apa? Disuruh belajar alfiyah, ya tidak akan nyampe. Tidak akan nyampe. Ausinnu, atau dari si umurnya, umurnya memang belum bisa. Karena semua hal itu bertahap. Demikian pula jangan memerintahkan kepada talib dengan suatu kitab yang pemikirannya tidak bisa memahami kitab tersebut. Dan ini hal yang menunjukkan apa? Qanifillah menunjukkan tayyib iradatul khair dari seorang apa? Mudarris, keinginan kebaikan dari seorang mudarris bagi talibnya. Dan ini penting untuk ditumbuhkan. Untuk ditumbuhkan bagi kita semua, pada sesama kita. Untuk apa? Untuk saling nasihat menasihati ketika ada yang mulai kendur, mulai melemah, mulai turun semangat atau bahkan bosan dengan belajar. Karena sungguh, jalan menuntut ilmu al-fanifillah, jalan yang apabila seseorang istiqomah di atasnya, maka ini adalah jalan yang paling baik untuk mengantarkan kepada kemuliaan. Kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Bahkan kalau kita mati sebagai menuntut ilmu, ini cukup untuk sebagai apa? Mangkabah. Sebagai apa? Sebagai catatan bagus baginya. Karena apa? Penuntut ilmu adalah fi sabilillah, berarti dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para ulama mengatakan, jihad di zaman ini yang paling utama, taib di antaranya adalah jihad dengan menuntut ilmu. Kenapa? Karena jihad yang syar'i melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, pada banyak negeri akhwanifillah belum bisa terwujud. Ya tidak. Nah, nasallallahu alaihi wasallam atau taufiq wasallam.